Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di buah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin, salah satu kitab yang sangat bermanfaat dan terbukti menjadi jalan hidayah bagi bukan hanya ribuan tapi jutaan orang semenjak buku ini ditulis sampai hari ini. Dan kita tahu bahwa di balik buku ini ada nama besar yang bernama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kehidupan real, ada banyak ayat atau hadis atau pelajaran yang bisa langsung kita terapkan di hari di mana kita mempelajari bab-bab tersebut dan ayat-ayat tersebut atau hadis-hadis tersebut. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta agar kita diberikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana salah satu hal yang harus kita renungkan, bagaimana kita bukan hanya belajar tapi juga memuliakan ilmu, karena syarat memiliki ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat adalah ta'zimul ilm, adalah memuliakan ilmu kata para ulama. Oleh karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita baru saja membahas dua hadis yang berkaitan dengan anak yatim. Dua hadis yang sangat berdekatan maknanya, hadis Sahal bin Sa'ad yang menjelaskan bahwa Nabi SAW bersama kafil anak yatim di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Lalu kita pun juga membahas hadis Abu Hurairah yang memberikan penekanan lahu au li ghairihi, baik anak yatim itu masih punya hubungan kerabat dengan kafilnya maupun anak yatim itu enggak punya hubungan kerabat atau kekeluargaan dengan kafilnya. Jika kita menjadi kafil tersebut, kita menjadi kafil anak yatim, Nabi SAW mengatakan, ana wa huwa kahataini fil jannah. Aku dan dia, kafil anak yatim, seperti dua jari ini di surga. Sambil sekali lagi, atau beliau bermaksud jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan bahwa keutamaan menjadi kafil anak yatim bukan hanya yang punya hubungan kekeluargaan, tapi juga yang tidak punya hubungan kekeluargaan. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita juga sudah jelaskan bahwa secara pada dasarnya bahwa anak yatim itu sampai balig, anak itu atau anak yatim itu sampai dia balig, sebagaimana zahir atau pemahaman yang terbesit pertama kali ketika kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini, ketika Nabi mengatakan la yutma ba'da ihtilam, tidak ada keyatiman setelah ihtilam atau akil balik atau balik yang lebih tepat. Dan ini adalah keterangan yang sangat terkenal. Hanya saja hadirin sekalian, ada pandangan yang atau ada keterangan dari banyak para ulama juga bahwa bisa jadi hukum keyatiman itu tetap berlaku walaupun dia sudah balig. Dan kapan batasannya sampai dia memiliki ar-rusyd at-tam. Ar-rusyd at-tam, jadi rasyid. Orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk secara umum untuk masalah agama, agama dan hartanya. Dan dengan standar yang normal. Dan itu dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa ini adalah keterangan Imam Syafi'i, Imam Malik, dan banyak para ulama, jamahir para ulama. Dan mereka menjadikan riwayat Ibn Abbas sebagai dalil. Ketika Ibn Abbas ditanya tentang batasan anak yatim, atau sampai kapan orang dinamakan anak yatim, lalu Ibn Abbas mengatakan bahwa inna rajula latanbutu lihyatuhu wa innahu ladha'iful akhdhi li nafsihi dha'iful i'ta'i minha. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada orang janggutnya sudah tumbuh, maksudnya sudah balik, tapi dia tuh lemah dalam mengambil sesuatu untuk dirinya. Jadi untuk memutuskan sesuatu untuk dirinya atau mengambil langkah untuk dirinya, wadhaiful i'ta'i minha, dan lemah dalam memberi dari dirinya tersebut. Jadi lemah dalam membuat keputusan, membuat langkah, apakah maju atau mundur, apakah melangkah atau tidak, apakah memberi atau menahan, dan keputusan-keputusan keseharian dalam hidup. Jadi, kata Ibn Abbas, ada orang udah balik, tapi dia lemah. فَإِنْ أَخُذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِهِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ إِنْقَطَ عَنْهُ الْيُتْمُ. Maka jika dia mampu membuat atau mengambil untuk dirinya, atau membuat keputusan untuk dirinya, dari hal-hal baik yang biasa diambil oleh manusia, maka pada saat itulah hukum keyatiman berakhir. Gitu. Hukum keyatiman selesai. Gitu. Jadi, itu poin. Nah, terus bagaimana dengan hadis tadi, la yutma ba'dal hulum, tidak ada keyatiman setelah balig. Sebagian ulama menjelaskan maknanya adalah idah talama lam tajri alaihi ahkamu sigar. Kalau orang itu sudah balig, sudah mimpi basah atau wanita haid, maka sudah tidak berlaku lagi hukum-hukum anak kecil bagi dia. Jadi hukum-hukum anak kecil sudah tidak berlaku lagi, tapi itu tadi keyatiman, dan itu hukum khusus masih bisa berlaku, kata para ulama, sampai rusyd. Itu keterangan para ulama kita. Dan keterangan kedua memang kurang populer di banyak di antara kita, karena seringkali kita selama ini dapat informasi bahwa yatim itu ketika balik, ketika balik, ketika balik. Ternyata sebagian ulama mengatakan bisa jadi setelah balik, ketika dia belum bisa bersikap layaknya orang seusianya. Kenapa? Karena dia kehilangan orang tua atau ayahnya semenjak kecil. Jadi pertumbuhannya tidak normal. Pertumbuhannya tidak senormal yang lain, yang tumbuh kembangnya dipimpin langsung oleh ayah sebagai kepala keluarga. Tapi bisa jadi ada orang atau ada anak yang tumbuh kembangnya tanpa ayah, bahkan ada yang tanpa ayah dan ibu. Dan seringkali itu menghambat atau membuat dia tidak sedewasa anak-anak seusianya. maka itulah yang maksud diberikan uzur sama para ulama, karena dia beda gitu. Walaupun tetap ketika balik dia harus sholat, dia dibebankan perintah dan larangan gitu loh. Jadi hukum-hukum anak kecil sudah selesai. Tapi tetap dia butuh ayoman dari orang dewasa, butuh kafalah gitu loh. Anak butuh dikafilkan. Ada yang menghandle segala urusannya, mendidik dia, mengajarkan dia dan seterusnya. Itu poin. Bisa dipahami ini hadirin sekalian masalah anak yatim. Nah, satu poin lagi tentang anak yatim dijelaskan sebagian para ulama dan ini penting. Kata sebagian para ulama, hadirin Allah muliakan, bahwa salah satu hal yang perlu kita tekankan, bahwa ada banyak anak, ia punya ayah, ia punya ibu, ia punya orang tua, tapi kehidupannya seperti kehidupan anak yatim. Kenapa demikian? Kata para ulama, wa huwa man lahu abawan lakinnahu la yash'ur ma'ahuma biri'ayah wal mahabbah. Dia punya kedua orang tua, tapi dia tidak pernah atau dia tidak merasakan pengasuhan. Dia tidak merasakan peran dari orang tuanya dalam mendidik dia, dalam mengasuh dia, dalam mengurus urusannya, baik urusan dunianya apalagi urusan akhirat dan agamanya. Baik karena mungkin terjadi perceraian atau terjadi perpisahan antara kedua orang tuanya, akhirnya dia nggak keurus, akhirnya dia nggak dididik, maupun bisa jadi orang tuanya utuh tapi nggak punya waktu, nggak punya perhatian sama anak. Ada ayah tapi ayahnya sibuk di luar, nggak ada pendidikan sama sekali. Sebagian orang tua berpikir kan sudah saya sekolahkan, dipikir dengan mensekolahkan di sekolah tertentu sudah cukup. Padahal ayah adalah ayah, ayah nggak tergantikan. Dan kata para ulama, aktsaru hadhil halat, betapa banyak kasus seperti ini. Kata para ulama, ini walaupun mereka bukan anak yatim, tapi bisa jadi apa yang mereka alami dan rasakan seperti anak yatim, bahkan bisa jadi lebih menyedihkan daripada anak yatim. Ada banyak anak yatim ya kehilangan ayahnya, tapi akhirnya dikafalah, diurus urusannya sama pihak lain. Ada kafilnya, kafil anak yatim. Tapi sebagian anak-anak seperti ini, itu masyarakat berpikir kan udah ada ayahnya, buat apa kita fokus ke mereka, karena mereka punya orang tua, mereka punya ayah, bahkan seringkali parameternya adalah duniawi atau harta. Oh, ayahnya kaya kok gitu, ayahnya punya duit banyak, ngapain kita ke dia? Ayahnya tuh mapan, ayah itu punya bisnis di mana-mana, bisnisnya menggurita. Tapi kalau kita menyelami sedikit saja ke dalam kehidupan ini anak, gak ada sosok ayah sama sekali. Uang ayahnya ada memang, jadi uangnya ada gitu, ayahnya gak pernah ada. Ayahnya pergi pagi pulang pagi, ada kadang-kadang gak pulang, sibuk sana sibuk sini, kalau pulang cuma tidur aja seberangkat lagi. Dan ini penting untuk ditekankan, karena sebagian mereka itu seperti anak yatim, bahkan lebih menyedihkan lagi dibanding sebagian anak yatim. Makanya para ulama membawakan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata ketika Nabi Sallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yakut." Cukuplah seseorang difonis berdosa ketika dia menyia-nyiakan pihak yang menjadi tanggung jawabnya. Pihak yang menjadi tanggung jawabnya. Cukuplah seseorang difonis berdosa atau pendosa kalau dia menyia-nyiakan, tidak memberikan hak orang yang atau pihak yang menjadi tanggung jawabnya, istrinya, anaknya. Itu tanggung jawab dia. Dan anak bukan hanya butuh makan, bukan hanya butuh minum, bukan hanya butuh baju, bukan hanya disekolahkan, tapi anak butuh sosok dari ayah. Anak butuh kepemimpinan dari ayahnya. Anak butuh pendampingan dari ayah. Anak butuh kasih sayang dari ayah. Anak butuh perhatian. Anak butuh waktu bermain dengan kedua orang tua dari ayah dan ibunya. Dan itu sering sekali gak didapatkan. Dan di waktu yang sama, orang luar berpikir dia berkecukupan, udah. Ayo kita fokus sama si apa? Kita fokus sama Nak Ahmad, karena Ahmad ini ayahnya meninggal setahun yang lalu. Kita harus fokus. Tetangganya Budi itu nggak dapat perhatian. Kenapa? Orang berpikir Budi punya ayah yang mapan. Udah. Setahun ini nggak ada bedanya antara Budi dan Ahmad sebenarnya. Mereka main bareng, sama-sama nggak pernah kelihatan ayahnya. Yang satu meninggal, yang satu pergi ke sana, pergi ke sini dan seterusnya. Bahkan mungkin Ahmad lebih mending, karena ya udah hilang. Kalau Budi ketemu ayah cuma buat diomelin doang gitu. Jadi ayahnya ketemu ayah dimarahin, salah inilah, dimarahin salah itulah. Gak ada belayan, gak ada arahan, gak ada nasihat, gak ada pelukan, gak ada belayan. Bukan dimarahin. Bisa jadi itu membuat Ahmad itu sepanjang hidupnya selantiasa berdoa, Rabbi kfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena walaupun dia gak mendapatkan sosok ayah, tapi dia merindukan ayahnya. Dan bisa jadi Ahmad itu mendengar cerita-cerita indah dan baik tentang ayahnya. Adapun Ali nggak mau baca doa itu. Kenapa? Adapun Budi nggak mau baca doa itu. Kenapa? Karena kalau dia dengar kata ayah atau melihat sosok ayahnya, yang ada adalah sosok yang kalau ketemu marah-marah, ngomel-ngomel, bahkan mungkin mukul. Selebihnya nggak pernah ada di rumah. Kasus itu ada. Jadi ini jangan lupa juga. Dan ini ditekankan para ulama. Kan bisa jadi mereka lebih menyedihkan daripada anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadirin, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan." Tidaklah ada seorang hamba yang diberikan amanat sama Allah untuk mengasuh, memelihara pihak tertentu. Bisa anak, atau bisa murid, dan lain-lain. Ra'iyah, yang dikasih amanat untuk diasuh, untuk dirawat. Yamutu, yawma yamutu, wa huwa ghash li ra'iyatih. Ketika, dan dia meninggal, dan di hari dia meninggal, dia gish dengan mereka, dia curang gitu. Dia gak kasih haknya, dia gak kasih hak istrinya, dia gak kasih hak anaknya, dia gak bahagiakan istrinya, dia gak bahagiakan anaknya, atau dia gak didik muridnya. Apa kata Nabi SAW? Illa haramallahu alaihi aljannah, illa haramallahu alaihi aljannah, kecuali Allah haramkan surga buat dia. Allahu Akbar. Allah haramkan surga buat dia. Lihat bahasa yang sangat tajam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah haramkan surga bagi dia. hadis Bukhari. Punya tanggung jawab itu enggak mudah, hadirin. Berat. Seringkali kita menginginkan anak, tapi kita enggak siap dalam mendidik mereka. Jadi hanya dari satu sisi aja enak, seru, bisa lucu, bisa ini. Oke, kita bisa tunaikan haknya apa tidak? Ada orang berpikir hanya pengen nikah. Nikah bagus. Tapi kita bisa jaga hak pasangan kita apa tidak? Kita bisa didik apa tidak? Kalau enggak, illa haramallahu alaihil jannah. Kecuali Allah akan haramkan surga. Atau memegang sebuah posisi, oke. Tapi Anda bisa memberikan hak ro'iyah apa enggak? Bawahan Anda, staf Anda, warga Anda, dan seterusnya, itu semua diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali lagi ke anak yatim itu tadi. Jadi ini yang perlu kita renungkan, hadirin sekalian. Semoga Allah memberikan taufik. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, besok Senin insyaallah saya akan mengikuti ujian. Mohon doanya Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Wafaqahullah lima yuhibbu yardha. Dan enggak usah nunggu besok Senin untuk ujian. Hari ini aja kita ujian terus ini hadir. Enggak besok, hari ini ujian. Hari ini ada ujian enggak hadir? Enggak. Besok juga ujian. Hari ini. Ini ujian hidup tiap hari hadirin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, yang artinya Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan bisa jadi ujian hidup di hari Ahad itu lebih berat daripada ujian akuntansi di hari Senin, ujian fisika di hari Senin, ujian kalau anak pondok ujian Quran hafalan di hari Senin. Bisa jadi ujian kehidupan ini lebih berat. Tapi bisa jadi membuat kita gagal bukan ujian di sekolah. Yang membuat kita gagal ujian dalam rumah tangga, dalam keluarga, ketika jadi suami, ketika jadi istri, ketika jadi anak, ketika jadi orang tua. Nilainya bagus terus, begitu jadi orang tua gagal di ujian. Jadi bagi yang bertanya, selamat ujian hari Senin dan minta pertanggung kepada Allah persiapan yang matang, tapi jangan lupa bahwa ujian di dunia itu lebih kompleks, lebih kaya, lebih variatif dibanding mengerjakan semua esai atau multiple choice dan lain-lain. Gitu lah. Itu yang perlu kita ini kan. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau, Ustaz dan keluarga, tim kajian dan keluarga, serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Afwan izin bertanya Ustaz, yayasan tertentu anak-anak yang diasuh bukan cuma anak yatim, tapi juga anak-anak yang sebetulnya masih ada bapaknya, tapi ditelantarkan, bagaimana bila membantu anak-anak tersebut, apakah bisa mendapatkan keutamaan mengurus anak yatim? Jazakallah khairan katsiran. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang ditekankan sebagian ulama tadi di poin terakhir kita. Dan bisa jadi tadi kita dijelaskan, bisa jadi lebih menyedihkan. Bisa jadi lebih menyedihkan. Anak yang harus masuk panti atau yayasan karena ayahnya atau orang tuanya meninggal, dia itu tetap menjalani hari-hari di yayasan atau panti tersebut dengan rasa rindu kepada orang tua, rasa sayang kepada orang tua, rasa atau dengan doa-doa kepada orang tuanya, dan rasa berterima kasih dan bersyukur terhadap pihak yayasan karena sudah mengasuh dia. Tapi bisa jadi anak yang ditelantarkan, dibuang, sehingga masuk ke yayasan yang sama atau panti yang sama, bisa jadi hari-harinya dipenuhi rasa benci sama ayahnya dan ibunya. Rasa marah, rasa kecewa. Bahkan bisa jadi disumpahin hadirin. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Jadi, berat mereka. Jadi, bantulah mereka hadirin. Kalau kita bisa punya kelebihan, punya akses, punya yang kita miliki, bantu. Karena gak mudah. Sangat gak mudah. Adapun apakah mendapatkan hal yang sama, Allah Ta'ala misof, masalah pahala, masalah hal gaib hadirin. Butuh fatwa, mungkin bisa, perlu kita cek lagi, tapi yang jelas pahalanya ini besar sekali. Kalau ditanya besar, besar sekali pahalanya. Dan itu ditekankan oleh para ulama. Allah Ta'ala misof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, wa iyakum syafaqallah Ustaz. Amin wa iyakum. Makasih. Izin bertanya, bagaimana jika ada dalam keluarga kita seorang anak yatim yang sudah dipegang langsung oleh neneknya, tapi kita ingin membantu secara material dan insya Allah rutin. Apakah ini termasuk kafil anak yatim? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ya insya Allah iya, tapi tidak sempurna, tidak seperti pahala kalau di cover semuanya. Tapi pada saat ini memang nggak mudah, dan kemarin sudah kita sempat bahas, kalau kita nggak bisa cover sendiri, bekerja samalah dengan saudara-saudara kita yang lain atau teman-teman yang punya hal yang sama, dan insya Allah kita semua mendapatkan pahala kafil anak yatim. Allah Ta'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, panitia, Al-Imam Ibnu Jama'ah serta keluarga seluruh kaum muslim muslimat amin dan malamin. Ini kayaknya untuk kajian tadi kemarin sore kayaknya, tapi gak apa-apa, ditanyakan lagi. Dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah dan seluruh ulama kita. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menggembirakan orang lain yang selalu membuat hati kita sedih karena selalu mencela saya? Beliau adalah ayah saya sendiri. Saya sangat prihatin terhadap beliau. Di usia beliau yang sudah mencapai 65 tahun, justru membuat beliau semakin keras hati, jauh dari Allah. Setiap saya coba untuk menyampaikan nasihat dengan baik, selalu ditolak mentah-mentah. Bahkan menyebut saya karena ngaji di mana, salah ajarannya kali, ajaran sesat. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, saya tidak ingin durhaka terhadap beliau, tapi hati saya selalu sakit dan membuat iman saya turun saat beliau bersikap seperti itu. Apakah saya salah bila saya lebih memilih tidak banyak berinteraksi dengan beliau? Bukan berarti memutuskan tali silaturahim, namun hanya menjauh saja karena selama ini saya tinggal bersama beliau. Hal apa yang harus saya lakukan untuk beliau? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Bagi yang beliau yang bertanya, memang tidak mudah ya, berat disikapi dengan tidak baik dari sosok yang sangat dekat dengan kita, sosok yang kita punya ekspektasi besar terhadap beliau, lalu disikapi dengan 180 derajat berbeda, itu memang berat, gak mudah. Siapa anak yang gak punya ekspektasi besar kepada orang tuanya, sebagaimana orang tua punya ekspektasi besar terhadap anak, dan ketika itu tidak diraih, maka bisa disimpulkan akan terjadi kekecewaan yang besar dan berat, karena kekecewaan berkaitan dengan ekspektasi, bukan besar atau kecilnya kesalahan, tapi kekecewaan itu berkaitan dengan ekspektasi. Maka ini yang perlu kita mengerti, dan kita tahu ini berat. Dan bagi yang tidak mengalami hal ini, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah alladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Yang kedua, jadikan ini sebagai cambuk untuk menolong beliau. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan terzalimi. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang terzalimi, kita ngerti terus gimana nolong orang yang zalim? Lalu kata Nabi kita SAW, cegah dia dari kezaliman. Sikap menolak kebenaran dan menggunakan kata-kata yang tidak baik, atau memvonis anak tanpa alasan, tanpa bukti, karena anak memberikan nasihat yang santun, yang benar, itu sebuah kezaliman. Dan kita harus tolong. Dan apalagi kalau yang melakukan ayah kita sendiri, maka kita harus lebih semangat nolong beliau. Apalagi ayah kita sudah di usia 65 tahun, maka kita harus lebih semangat lagi menolong beliau, lebih semangat lagi berbuat baik kepada beliau, lebih semangat lagi mendampingi beliau agar mendapatkan hidayah, lebih semangat lagi untuk memberikan yang kita bisa untuk beliau, mentaklif, meluluhkan hati beliau, tetap bersikap baik, bersikap santun, kasih hadiah, berikan kesukaan beliau, sehingga bagaimana agar bagaimana agar Allah memberikan hidayah kepada beliau, itu harus. Adapun ucapan-ucapan di atas, hadapi dengan zikrullah. Hadapi dengan zikrullah. Sehingga kita cepat lupa dengan ini. Yang jadi masalah kita resapi. Gitu. Jangan masukkan ke hati, hadirin, kalimat-kalimat demikian. Makanya apa kata Nabi SAW tentang fitnah? Ayu qalbin ankaraha nukitat lahu nuktatun bayda. Setiap hati yang mengingkari Jadi begitu fitnah datang, hati itu langsung nolak. Enggak. Maka Allah akan berikan titik putih dalam hati kita. Yang jadi masalah, kenapa hati kita terpukul segala macam? Itu kalimat itu dikasih masuk ke hati, itu yang jadi masalah. Harusnya gak boleh kasih masuk. Jangan dikasih, perboden bilang. Enggak, Anda gak boleh masuk. Jadi yang masuk ke hati itu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat thayyibat. Zikrullah, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hikmah, tafa'ul, al-fa'al, kalimat-kalimat positif, optimisme, itu yang dimasukkan ke hati kita. Adapun kalimat yang buruk dan segala macam, itu dibuang, jangan masukkan ke hati. Kita gak bisa mengontrol lisan seseorang, tapi kita bisa mensensor mana yang kita masukkan ke hati kita, mana yang kita buang dari hati kita, mana yang kita lupakan dan saya gak mau mikir. Jadi masalah kan kita baca, kita tadaburi, udah jelas-jelas misalnya teman kita kirim WA yang kalimatnya gak bagus, tetap aja dibaca, direnungkan, lalu ditafsirkan gitu, dimudzakarahkan. Coba lo lihat deh, gue kirim WA dia ke gue ya, coba lo nilai sendiri gimana, udah dibaca belum? Belum, ayo kita baca bareng-bareng. Ngapain, mendingan baca tafsir Al-Fatihah, mendingan baca tafsir surat An-Nas. Kita gak pernah surat An-Nas, gak pernah kita mudarosahkan, gak pernah kita baca bareng teman-teman. Ngapain itu WA dibaca, biarin aja udah, kecuali kalau ada substansi yang penting untuk dibahas. Dan itu yang diambil substansinya aja, bumbu-bumbunya gak usah dimasukkan. Jadi, itu cara yang dijelaskan Nabi SAW, diingkari gitu loh oleh hati. Jangan diterima. Makanya kan, coba kita lihat orang-orang yang sedih gitu. Kenapa sih kamu tuh murung sedih? Iya tadi, misalnya suamiku atau istriku mengatakan hal ini kepadaku. Aku gak nyangka dia bisa mengucapkan kalimat itu kepada saya. Ya itu. Jadi dia sedih itu karena terngiang-ngiang terus kalimat yang diucapkan oleh pasangannya. Coba kalau misalnya dia lupakan gitu. Ada misalnya istri dibentak-bentak sama suami, atau suami misalnya ada istrinya gak tepat dalam bicara. Tiba-tiba, dan kita dengar kalimat itu, kita tahu kalimat itu, tiba-tiba satu jam kemudian kita ketemu lagi, biasa banget. Kok, gimana kondisi? Baik. Gitu. Oh, mohon maaf, tadi saya gak sengaja dengar, gak apa-apa tuh. Yang mana ya? Jadi itu dilupakan, gitu. Dilupakan. Nah, saya gak ingat, tengok. Jadi yang diingat itu harusnya zikrullah, itu yang diingat. Namanya juga zikrullah, berzikir, mengingatkan. Jadi yang kita ingat itu nikmat Allah gitu loh. Yang kita ingat itu nama-nama dan sifat Allah yang maha sempurna, yang maha baik, itu yang kita ingat. Adapun yang begitu-begitu jangan diingat, udah lupa. Makanya tetap tolong ayah kita, bantu, support, berbuat baik. Jadi dan tunjukkan bahwa kesimpulan beliau itu salah, tapi jangan, nggak perlu diklarifikasi dengan lisan, klarifikasi dengan sikap dan perbuatan. Kalau misalnya bilang itu ngajinya sesat, ya klarifikasi dengan sikap aja. Apa iya, anak jadi tambah baik, tambah berbakti, itu adalah ajaran sesat? Apa iya anak yang semakin baik, suka kasih hadiah sama orang tua, itu ajaran sesat? Apa iya anak yang selalu santun, selalu membantu orang tuanya, itu buah dari pengajian yang katanya sesat? Itu aja udah. Gak perlu. Enggak, bukan sesat pak. Kata begini, ayah sih gak mau ngaji. Ayah juga gak mau berpikir. Mikir pak, mikir. Itu meribut nanti. Bener sesatnya anak ini, kurang ajar. Gitu. Jadi semakin yakin. Dulu sebelum ngaji gak pernah ngomong begini. Suruh orang tua mikir lagi. Gitu. Padahal bener juga kan suruh mikir. Tapi karena caranya gak baik ya begitu. Jadi klarifikasi dengan sikap itu paling elegan. Dan berbuat baiklah sama beliau. Kasih udur lah. Jasa beliau lebih banyak daripada kekurangan beliau. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa punya bagian dari kafil anak yatim semampu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.